kibir cinta. Hatiku tiada keinginan lagi, tak ingin lagi bercinta. Kembali kau padaku. Kembali kau padaku untuk membuka hatiku. Namun akhirnya kini berakhir pula, bagaikan di dalam mimpi. Berakhir pula, bagaikan di dalam mimpi. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Adi Bima. Adi. Ya.